Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwat aliman rahimani wa rahimakumullah. Masih kita insyaallah melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan pada malam hari ini masih melanjutkan pada bab idza ra'a qauman yatanajawna fala yadkhul ma'ahu. Bab apabila ada seorang melihat satu kaum yang sedang yatanajawun, sedang berbincang rahasia. Fala yadkhul ma'ahum, maka janganlah orang tadi yang melihat ikut bergabung, masuk bersama majelis tersebut. Ya, istilahnya apa? Ingin mengetahui isi pembicaraan. Tidak boleh. Di antara adab, seorang insan itu harus minta izin. Ya, kemarin beliau membawakan hadisnya siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika Sa'id Al-Maqburi rahimahullah nimbrung ikut mendengarkan pembicaraan apa? Ibnu Umar dan temannya. Ya. Maka barakallahu fikum, beliau dalam keadaan mengingatkan untuk tidak boleh. Idza wajadta tsnaini, kalau engkau mendapati ada dua orang yatahaddatsani, sedang berbincang-bincang, fala taqum ma'ahuma, jangan kamu ikut bersama keduanya mendengarkan pembicaraan keduanya. Wala tajlis ma'ahuma, atau engkau duduk berdiri bersama keduanya atau duduk bersama keduanya. Hatta tasta'zinaha, sampai engkau minta izin. Tasta'zinahuma, sampai engkau minta izin kepada keduanya. Kemudian pada hadis yang kedua, dalil yang kedua dalam bab ini. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibn Abbas yang Allah telah meridai keduanya berkata, man tasamma'a ila hadithi qawmin. Man, barang siapa, tasamma'a, yang mencuri-curi dengar, ila hadithi qawmin, mencuri-curi dengar percakapan satu kaum. Paham ya maksudnya di sini ya? Ada orang lagi bicara, dua orang, tiga orang sana, tiba-tiba kita ikut nimbrung. Ikut apa? Nimbrung. Bahasa posonya apa? Ikut. Ya, susupo kata orang poso. Barakallahu fikum. Ya, tiap bahasa lain-lain ya. Ikut dengarkan. Tasamma'a. Bahasa Arabnya apa? Tasamma'a. Dia ikut. Apa tadi ya? Apa tadi dia bilang? Ih, tunggu. Dia pura-pura nyapu, pura-pura lihat ini. Padahal telinganya ke sana terus. Ya. Padahal telinganya dengar siapa? Temannya lagi bicara, dua orang tadi. Fahum lahu karihun. Dalam keadaan mereka itu enggak suka. Tidak suka kalau didengarkan pembicaraannya. Ya, maka apa balasannya? Balasannya subba fi udhunihi al-anuka. Subba, maka akan dicurahkan, ya, dituangkan ala Ya, di atas fi udhunihi, di dalam telinganya. Telinganya siapa? Orang yang mendengar-dengar tadi, orang yang basuh supo tadi. Ya, disiramkan di sana, Pak. Al-anuka. Apa? Al-anuku. Yaitu tembaga yang dipanaskan sampai cair. Al-anuk. Ya. Tembaga. Kamu tahu tembaga kuningan? Ya. Kuningan tahu? Itu isinya kabel itu warnanya apa? Warnanya kuning. Kemudian dipanaskan, dipanaskan sampai apa? Masuk di dalam telinga, dicairkan, diteteskan, apa? Disumbatkan di telinganya. Ya, Masya Allah. Ini dalil tentang dosa besarnya mencuri-curi berita. Mencuri-curi kabar yang tidak boleh untuk didengar. Jadi seorang mukmin kalau di sana ada lagi pembicaraan rahasia, jangan ikut. Ya. Kalau di sana lagi ada orang berbicara, apalagi orang tua, saya ingatkan kepada anak-anak santri. Ya, anak-anak santri paham? Kalau ada orang tua bicara di sana, pembicaraan orang tua, jangan ikut duduk di pangkuan abinya, langsung ikut dengarkan. Ya. Gak boleh begitu. Termasuk adab yang tidak bagus kalau ada orang tua sedang berbicara untuk mendengarkan pembicaraan urusan orang tua. Ya. Barakallahu fikum. Nah, di sini juga ya, khususnya kita para orang tua, kalau seandainya ada pembahasan pembicaraan yang materinya khusus orang tua, ya, anak-anak kecil ini jangan dikasih dengar. Ada anak kecil situ, suruh pergi dulu kamu ya, bermain di sana. Jangan dengarkan, ini urusan orang tua. Ya, karena apa? Karena kadang ada pembicaraan yang tidak bisa didengarkan oleh anak-anak. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Al-jaza min jinsil amal. Ada istilah apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Ketika dulu di dunia telinganya dipakai untuk basusupo. Telinganya dipakai untuk mendengarkan berita-berita yang tidak pantas. Maka nanti di akhirat itu dikasih. Ya, al-anuku. Tembaga yang dipanaskan. Na'udzubillah. Kira-kira gimana? Ya, azab yang begitu pedih. Untuk orang-orang yang berbuat dosa besar, mencuri dengar, mencuri kabar, ya, yang tidak pantas untuk dia dengarkan. Sehingga al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai jenis amalannya. Ya. Jadi yang telinganya dulu berbuat begini, itu yang nanti akan dikasih anu. Tembaga yang dipanaskan, subhanallah. Ya. Kalau seandainya disiram dengan apa? Air saja sakit enggak? Hah? Kalau habis mandi laut kemasukan air di telinganya, 5 hari tidak keluar airnya, busuk telinga, ya. Bernanah, ya. Sakit. Apalagi ini tembaga yang dipanaskan. La ilaha illallah. Ya, menunjukkan apa? Azab di alam akhirat itu lebih pedih. Ya. Di sini menunjukkan bahwasanya azab di akhirat. Wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, azab alam akhirat lebih dahsyat. Lebih dahsyat, lebih abadi. Ya. Sampai seperti itu, na'udzubillah. Nah, sehingga kalau seorang insan Ya, dalam keadaan dosanya sudah dihapus di dunia, maka dia hendaknya bersyukur. Dia sakit, ya, dia demam, dia bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu senang kalau kena penyakit demam. Kenapa? Karena demam itu harapannya bisa menghapuskan dosa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, senang kalau kena penyakit apa? Demam. Ya, kenapa? Karena dengan demam dosanya dihapuskan semuanya. Sakitnya itu seluruh badan. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Fadhal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam satu riwayat ada seorang yang barakallahu fikum sahabiah yang bernama Ummu Sa'ib radhiyallahu anha. Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyib. Itu dalam keadaan menggigil. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Kenapa engkau wahai Ummu Sa'ib menggigil?" Ya. Beliau mengatakan alhumma la barakallahu fiha. Kata Musaib, saya tertimpa demam. Semoga Allah tidak memberkahinya. Ya, maka kata Rasulullah SAW, karena kalimat apa? La barakallahu fiha. Kalimat semoga Allah tidak memberkahinya itu kalimat celaan. Kalimat apa? Mencela. Maka Rasulullah SAW menyatakan la tasubbi alhumma. Jangan kamu mencela penyakit demam. Fa inna tudhhibu khotoya bani adam kama yudhhibu al-kiru khubusal hadid. Karena dia bisa menghilangkan dosa-dosa bani Adam. Ya. Sebagaimana pandai besi menghilangkan karat-karat besi. Kamu tahu parang kalau udah karatan kalau dibawa ke pandai besi jadi mengkilap ulang. Jadi mengkilap tajam bersih. Padahal awalnya sudah karatan semua. Ya. Akan tetapi ketika apa? Dibikinkan apa? Pandai besi disepuh kembali dia menjadi bersih. Demikian juga demam. Ya. Demam itu bisa menghilangkan dosa-dosa. Ya, Masya Allah. Jadi kembali ke sini, orang yang sedang dihapuskan dosanya di dunia dengan demam, dengan sakit, dia senang. Kenapa? Karena kalau dihapus dosanya nanti di akhirat, wala azabul asyadu wa'abto. Azab akhirat lebih dahsyat. Azab akhirat lebih dahsyat, lebih abadi. Ya, contohnya tadi, kalau di dunia ini orang mencuri dengar, telinganya nanti di akhirat akan disiksa, dikasih tembaga yang dicana, panaskan, disumbatkan di telinganya. Na'udzubillah. Ya. Tapi kalau seorang bertaubat di dunia, bertaubat atau di dunia dia segera beristighfar, memohon ampun, ya, insya Allah dosanya akan dihapuskan di dunia ini dan itu lebih ringan. Ya, atau dengan sakit. Ya, atau dengan celaka. Aduh saya ini kena paku. Aduh saya kena parang. Aduh saya tatoki jidatnya. Ya itu penghapus dosa semuanya insya Allah. Penghapus apa? Dosa. Daripada nanti kalau di akhirat telinganya dikasih tembaga yang dipanaskan. Hadis ini juga memberikan faedah kepada kita apa? Ada Yaumul jaza, hari pembalas. Beriman dengan hari pembalas. Semua amalan Bani Adam itu akan dibalas. Yang baik dibalas dengan yang baik. Pahala yang jelek dibalas dengan apa? Azab. Yang jelek dibalas dengan apa? Azab. Ya, sehingga di sini kita harus beriman. Ya, sampai sebiji zarah. Sebiji zarah kebaikan akan bisa melihat balasannya. Sebiji zarah kejelekan akan bisa melihat balasannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang beramal sebiji zarah kebaikan, dia akan lihat pahalanya. Barang siapa beramal sebiji zarah keburukan, dia akan melihat balasan ancaman azabnya. Kemudian kita selesaikan hadisnya. Wa man tahallama bi hulmin kullifa an yaqida sya'iratan. Wa man, dan barang siapa tahallama bi hulmin, ya, dia pura-pura atau mengarang-arang mimpi dusta. Saya mimpi begini-begini, padahal enggak mimpi. Saya mimpi begini-begini, padahal enggak mimpi. Dusta. Ya. Maka apa? Kullifa an yaqida baina sya'iratin. Dia dipaksa. Dia apa? Dipaksa untuk mengikat dua butir gandum. Gandum kecil bijinya. Kamu sudah ikat jadi dua. Bisa gak? Gak bisa. Sulit. Ya. Dan ini sudah berlalu. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, A'lamu al-firya. Sebesar-besar kedustaan. Sebesar-besar apa? Kedustaan. Ketika seorang mengaku bermimpi begini, begini, begini, padahal apa? Dia tidak bermimpi. Dusta. Ya, tadi malam saya mimpi begini, begini. Padahal enggak. Namanya ini dosa besar. Ya, tadi malam saya mimpi begini, begini. Padahal dia tidak bermimpi begitu. Maka ini dosanya sangat besar. Ya, kenapa? Karena ya itu adalah mimpi yang tidak akan bisa seorang mengecek kedustaan orang tadi. Tidak ada siapapun yang bisa mengecek kedustaan orang tadi. Beda kalau dia cerita di sana saya mengalami kejadian begini-begini, padahal dusta. Ya, dicek di sana. Di lokasi yang dia ceritakan. Ternyata, oh tidak betul, dia cuma dusta. Ketahuan gak? Ketahuan. Ya, ada orang bilang, oh kemarin saya di Tegal Rejo, begini, begini, begini, begini. Ada kejadian begini, begini. Jam berapa? Jam sekian. Di mana? Tepatnya, oh di sini. Padahal pas dicek, orang di sekitar situ, jam segitu gak ada kejadian itu. Dusta gak? Dusta. Bisa dicek kedustaannya? Bisa. Ya. Tapi kalau dalam mimpi, siapa yang mau baca ke dalam mimpinya? Ya, gak ada yang bisa. Ya, sehingga kalau ada orang berdusta dalam mimpi, mengatakan saya mimpi begini-begini, maka dia termasuk a'lamu firyatan. Paling besar kedustaannya, dan dia, ya na'udzubillah, akan apa? Dipaksa untuk menyambung, mengikat dua buah gandum, padahal dia tidak bisa pernah mengikat dua gandum tersebut. Ya, dan dia akan diazab, disiksa nanti pada yaumul kiamah atas kedustaannya tadi. Apalagi kalau kedustaan dalam mimpinya berkaitan dengan syariat. Dia bilang, "Saya ketemu nabi. Saya ketemu rasul." Ya, saya ketemu singgasananya rasul di alam akhirat, di surga. Saya berjumpa rasul di surga lewat mimpi. Rasul mengajarkan saya wirid. Apa wirid? Zikir. Rasul mengajarkan kepada saya ini dan itu. Subhanallah. Ini kedustaan yang begitu besar sehingga menyebabkan manusia banyak tersesat. Ya, manusia banyak tersesat. Nanti ada yang tanya lagi, coba nanti kalau kamu ketemu Rasul lagi ya, tolong tanyakan sama Rasul. Ya. Coba tanyakan sama Rasul, saya mengalami begini-begini, atau barang saya hilang di sini. Coba carikan, tolong tanyakan sama Rasul. Ya, iya nanti kalau saya mimpi lagi ketemu Rasul, saya akan tanyakan pesan kamu. Masya Allah. Ya, ini kedustaan yang sangat luar biasa. Ya, kedustaan yang sangat luar biasa. Ketika dia mengatasnamakan, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Tapi ya, ini hadis yang membahas terkait mimpi, ya, haramnya berdusta dalam mimpi, ya, seorang berdusta dalam mimpi. Ya, kalau mimpi betulan, tidak apa-apa. Yang penting apa? Mimpi yang baik yang diceritakan. Kalau mimpi buruk, jangan cerita. Ya, adab terkait mimpi apa? Kalau mimpi buruk, jangan diceritakan. Karena mimpi buruk dari setan. Ya, mimpi buruk datangnya dari siapa? Setan. Ya. Jadi ketika lagi mimpi buruk, hendaknya kita niup ke kiri sambil dikasih ludah sedikit. Ya, setelah itu apa? Dia baca isti'adzah, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Pernah mimpi buruk enggak? Dikejar ular. Ya, mimpi dikejar apa? Macam-macam. Teriak-teriak enggak bisa, mau lari enggak bisa. Gitu ya. Mimpi buruk. Nah, biasanya tiba-tiba bangun kaget. Ketika sudah bangun, langsung apa? Baca apa? Bila meniup ke kiri. Ya, ucup. Ditiup ke kiri. Mana kirimu? Ya, ditiup situ. Baru apa? Ya, baca a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Baik. Setelah itu jangan kamu ceritakan. Jangan kamu ceritakan. Jangan pagi-pagi cerita, tadi malam saya mimpi begini, dikejar anjing di sana. Oh, tadi malam saya mimpi begini. Jangan cerita. Enggak boleh cerita. Kalau tidak diceritakan, tidak akan memudaratkan dirimu. Ya. Kemudian setelah kamu baca istiadah, pindah tempat. Yang tadinya tidur di sini, pindah sebelah sini. Yang tadinya kepalanya sana, pindah kepalanya sini. Ya. Dipindah posisi. Ya. Setelah itu bangun, aduh. Daripada ini, sholat malam saja, ambil air wudu. Ambil wudu, baru sholat tahajud. 3 rakaat, 5 rakaat. Ya. Sholat tahajud. Habis itu tenang hati, tidur ulang, baca doa, baca zikir. Paham? Baik. Jadi kalau mimpi buruk begitu. Ya. Kalau mimpi baik ceritakan. Aduh, saya mimpi tadi malam saya bisa hafal Al-Qur'an le 30 juz. Masyaallah. Saya harus rajin belajar, gitu ya. Gitu? Masyaallah. Tadi malam saya kok mimpi, apa mimpinya? Saya kok ada yang masuk surga. Indah sekali itu surga. Ya Allah, masukkan saya sama ke dalam surga. Tambah semangat lagi beramal, tambah semangat lagi beribadah, gitu ya. Jadi mimpi yang baik, ya itu nggak apa-apa diceritakan. Tapi mimpi buruk, jangan diceritakan. Baik ya. Masya Allah ya. Pada lima nasehatullah yakum. Ini sudah cukup, insya Allah. Kita cukup sampai di sini pelajaran kita pada malam hari ini. Qadarullah hujan dan kita lanjut bismillah di waktu yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Wallahu alam bissawab.